bagaimana mulianya as-sahabah radhiyallahu anhum, yang mereka telah diridhai oleh Allah dan Allah ridha terhadap mereka. Sekaligus ayat ini juga menunjukkan Allah meridhai orang-orang yang mau mengikuti mereka. Dan mereka pun ridha terhadap Allah. Walladzina taba'uuhum biihsan. Dan orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti agama, ajaran yang telah dianut oleh mereka, yaitu apa yang ditinggalkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan kita pada hari ini mengenai kemurnian dakwah salafiyah adalah tema yang cukup penting, mengingat betapa butuhnya kita pada hari ini kepada kemurnian dakwah, mengembalikan agama ini kepada sumbernya, yaitu kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada generasi terbaik dari umat ini, yang notabene mereka adalah para murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahabah radhiyallahu anhum, yang kemudian diwariskan kepada at-tabi'in dan selanjutnya kepada atba'it tabi'in, mereka yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang selanjutnya, dan kemudian yang selanjutnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata as-salaf bukanlah istilah baru yang muncul belakangan ini. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan bahwa kata as-salaf itu telah ada semenjak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dimaksud dengan as-salaf? Marilah kita melihat kepada makna as-salaf lughatan istilahan. Adapun as-salaf lughatan secara bahasa, secara etimologi, dinyatakan oleh Ibnu Mandzur rahimahullahu taala sebagaimana dalam lisanul Arab, beliau berkata as-salaf, as-salafu was-salifu was-salfatu al-jama'atul mutaqaddimun, al-jama'ah al-mutaqaddimun. Jadi makna as-salaf yang sinonimnya adalah as-salif, demikian pula as-salfah, mereka al-jama'atul mutaqaddimun, yakni sekumpulan orang yang terdahulu. Al-jama'ah al-mutaqaddimun, sekumpulan orang yang terdahulu. Berkata Abu Sa'adat Ibn al-Athir rahimahullah di dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadith, wa qila salaful insan man taqaddama bil mauti min abaihi wa dawi qarabatih. Dan dinyatakan salaf bagi seseorang, yaitu man taqaddama bil maut min abaihi wa dzawi qarabatihi. Orang yang telah terdahulu kematiannya dari bapaknya ataupun kerabatnya. Jadi bapaknya atau kerabatnya yang telah mendahului dia, yang mereka telah meninggal sebelumnya, disebut dengan salaf. Salafnya orang tersebut, yakni yang telah mendahului dia dengan kematian. Kemudian kata beliau, walihada summiya as-sadrul awwal min at-tabi'in as-salaf as-salih. Oleh karena ini, generasi awal dari kalangan at-tabi'in disebut dengan as-salaf as-salih. Orang terdahulu yang baik. Jadi maknanya lughatan secara etimologi adalah yang mendahului seseorang. Ya. As-salaf adalah orang-orang yang mendahului seseorang. Adapun maknanya istilahan secara terminologi dikatakan oleh Al-Imam As-Safarini rahimahullah sebagaimana dalam Lawami'ul Anwar jilid yang pertama halaman ke-20, qala al-muradu bi madhhab as-salaf ma kana 'alaihi as-sahabatul kiram وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. كتب له الإمام السفاريني رحمه الله yang dimaksud dengan madhab as-salaf yaitu ajaran yang berada di atasnya para sahabat yang mulia dan para pemuka dari kalangan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, juga para atba'u tabi'in, demikian pula para a'immatud din, imam-imam dalam agama yang mulia ini, imam-imam Islam, dari orang-orang yang dipersaksikan keimamannya dan dikenal keagungan urusannya dalam agama ini dan diterima oleh manusia ucapan mereka dari generasi ke generasi yang berikutnya, maka inilah yang dimaksud dengan as-salaf, yaitu as-sahabah, at-tabi'in, atba'ut tabi'in, dan a'immatud din. Orang-orang yang dipersaksikan keimamannya dan dikenal kemuliaan, keagungan perkaranya dalam agama ini dan manusia menerima ucapannya dari generasi ke generasi berikutnya. Duna man rumiya bi bid'atin au syuhira bi laqabin ghairi mardiyin. Bukan orang yang tertuduh dengan sebuah bid'ah. Bukan pula orang yang dikenal dengan sebuah gelar yang tidak diridhai. Seperti Al-Khawarij, Ar-Rawafid, Al-Qadariyah, Al-Murji'ah, Al-Jabriyah, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Qaramiyah, dan yang sejenis dengan mereka. Nah, inilah yang dimaksud dengan madhab as-salaf. mazhab orang-orang yang mulia dari kalangan as-sahabah, at-tabi'in, atba'ut tabi'in, dan a'immatud din. Kemudian kita nukilkan dari fatwa al-lajna ad-da'imah, mereka pernah ditanya, ma hiya salafiyah wa ma ra'yukum fiha, apa itu as-salafiyah dan apa pendapat kalian mengenai as-salafiyah? Dijawab oleh al-lajna ad-da'imah lil-buhuth al-ilmiyah wal-ifta' untuk kerajaan Saudi Arabia pada nomor fatwa 1361, dikatakan as-salafiyyatu nisbatun ila salaf. As-salafiyyah adalah nisbah kepada salaf. Was-salafu, sedangkan yang disebut dengan salaf, hum sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa immatul huda min ahli al-quruni thalathatil ula radhiyallahu anhum. Mereka itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para imam-imam petunjuk dari generasi tiga yang utama atau yang pertama, radhiyallahu anhum, yaitu as-sahabah, at-tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Alladzina syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khair, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikan mereka dengan kebaikan. Fi qawlihi, di dalam sabda beliau, khairun nasi qarni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu as-sahabah, kemudian yang berikutnya yaitu at-tabi'in, kemudian yang berikutnya yaitu atba'ut tabi'in. Tsumma yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatah. Kemudian akan datang beberapa kaum yang persaksian mereka akan mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dikatakan oleh al-lajnah, was-salafiyun jam'u salafi. Dan istilah salafiyun adalah bentuk kata majmuk dari salafi. Nisbatun ila salaf, penisbatan diri kepada as-salaf, yaitu kepada orang-orang mulia dari generasi terbaik umat ini, as-sahabah, at-tabi'in, dan atba'it tabi'in. Wa qad taqaddama ma'na, dan pengertiannya telah lewat. Wa humul ladzina saru 'ala minhajis salaf min atba'il kitabi was sunnah, min ittiba'il kitabi was sunnah wa da'wati ilaihima wal 'amali bihima, fa kanu bidzalika ahlus sunnati wal jama'ah. Mereka itu as-salafiyun adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj as-salaf berupa mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah, serta berdakwah kepada keduanya, mengamalkan keduanya, sehingga mereka menjadi ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Demikian yang dikatakan oleh al-lajna ad-da'imah. Berarti yang dimaksud dengan as-salaf tiga generasi terbaik umat ini, ya, as-sahabah, at-tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Orang-orang yang menisbatkan diri kepada mereka disebut dengan salafi, jamaknya adalah salafiyun. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, inna as-salaf hum ahlul qurunil mufaddalah. As-salaf, mereka adalah orang-orang generasi yang utama sebagaimana yang tadi disebutkan. فَمَنِ اكْتَفَى أَثَرَهُمْ وَسَارَ عَلَى مَنْهَجِهِمْ فَهُوَ سَلَفِيٌّ. Maka barang siapa yang mengikuti jejak mereka dan berjalan di atas manhaj mereka, maka dia adalah seorang salafi. Berarti salafi itu apa artinya? Orang yang mengikuti sahabat, at-tabi'in dan atba'it tabi'in. Generasi yang paling utama di antara umat ini sebagaimana rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man khalafahum fi dzalik fa huwa min al-khalaf. Maka barang siapa yang menyelisihi mereka dalam perkara itu, fa huwa min al-khalaf, maka dia termasuk dari al-khalaf, yaitu orang-orang yang datang belakangan, ya, yang mereka tidak mengikuti as-sahabah, at-tabi'in dan atba'it tabi'in. Nah, ini dinukilkan oleh Syekh Hamad bin Abdul Muhsin At-Tuwaijiri dalam ta'liqnya terhadap Al-Aqidah Al-Hamawiyah. Baik. Berkata Al-Syeikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah, wa idha qila as-salaf aw as-salafiyun aw lijaddatihim as-salafiyah fahiya huna nisbatun ila as-salaf as-salih. Apabila dikatakan as-salaf atau dikatakan as-salafiyun atau dikatakan bagi jalan mereka yang lurus yaitu as-salafiyah, maka di sini yang dimaksud adalah nisbah, penisbatan diri kepada as-salaf as-salih, as-salaf as-salih, yaitu jami'us sahabati radhiyallahu anhum, jami'us sahabati radhiyallahu anhum faman tabi'ahum bi ihsan, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, duna man malat bihimul ahwa ba'da sahabati radhiyallahu anhum minal khuluf, bukan orang-orang yang telah dibawa oleh hawa nafsu setelah as-sahabah radhiyallahu anhum dari generasi-generasi belakangan, alladzina insyaqqu 'anil salafis salih, yang mereka telah memisahkan diri dari as-salafis salih bismin aw rasmin, baik dengan nama atau dengan suatu bentuk. Wa 'alaihi fa inna lafdhat as-salaf huna ya'ni as-salafus salih, maka berarti lafdh as-salaf di sini yang dimaksudkan adalah as-salafus salih bidalil, dengan bukti anna hadzal lafdh 'inda al-itlaq ya'ni kull salikin fil iqtida' bis sahabati radhiyallahu anhum hatta walau kana fi 'asrina. Bahwasanya lafadz ini ketika dimutlakkan, yaitu lafadz as-salaf, maka yang dimaksud kulla salikin fil iktidak as-sahabah, setiap orang yang meniru, mencontoh, mentauladani as-sahabah, hatta walau kana fi asrina, walaupun dia hidup di masa kita ini. Ya. Kalau dia mengikuti, mencontoh, mentauladani as-salaf, as-sahabah radhiyallahu anhum, maka dia disebut dengan salaf. Ya, disebut dengan salaf. Wa hakadha wa ala hadha kalimatu ahli al-ilm, dan kalimat para ulama berada di atas keterangan ini. Fahiya nisbatun laysa laha rusumun kharijatun an muqtadal kitabi was sunnah. Maka penisbatan ini adalah penisbatan yang tidak memiliki bentuk-bentuk yang keluar dari tuntutan Al-Kitab was Sunnah. Wahiyya nisbatun lam tanfasil lahzatan wahidatan an sadril awal. Maka penisbatan ini tidak akan pernah terpisah walau sesaat saja dari generasi yang pertama. Artinya, tatkala dinyatakan salaf atau salafi atau salafiyun, selalu yang dimaksudkan adalah nisbah kepada generasi pertama dari umat ini. Dan tidak bisa dipisahkan. Tidak pernah dimaksudkan yang selain itu. Walaupun sesaat. Bal hiya minhum wa ilaihim. Bahkan penisbatan ini dari mereka dan kepada mereka. Dari salaf dan kepada salaf. Amma man khalafahum bismin aw rasmin fala. Adapun orang yang menyelisihi mereka dengan sebuah nama atau sebuah bentuk, maka tidak termasuk dari salaf. Wa in 'asha bainahum wa 'asarahum. Walaupun dia hidup di tengah-tengah mereka dan semasa dengan mereka. Ya. Walaupun dia hidup di tengah sahabah atau di tengah tabi'in atau atba' tabi'in atau semasa dengan mereka, tapi kalau jalan agamanya, ajaran agamanya, metode agamanya bukan seperti apa yang difahami oleh as-sahabah at-tabi'in dan atba'ut tabi'in, maka dia bukan dari salaf. Walihaza tabarra' as-sahabatu minal qadariyati wal murji'ati wa nahwihim. Oleh karena itulah para sahabat itu berlepas diri daripada al-qadariyah. Demikian pula dari al-murji'ah dan yang semacam mereka. Ini disebutkan oleh beliau dalam Hukmul Intima' ilal Firaq wal Ahzab wal Jama'atil Islamiyah pada halaman 46 sampai 47. Nah. Jadi demikianlah yang dimaksud dengan kata as-salaf lughatan wa istilahan. Kemudian kapan munculnya istilah as-salaf? Kapan mulai dipakainya istilah as-salaf? Apakah istilah ini muncul hanya di masa-masa belakangan ini? Dalam kurun waktu belakangan ini? Atau telah ada di masa lampau? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita simak apa yang dinyatakan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Hukmul Intima. Beliau mengatakan, waqad kana al-muslimuna al-awail wa hum as-sahabatu radhiyallahu anhum qabla buzughi badrati at-tafarruq wal-insiqaqi laysa lahum ismun yatamayyazuna bih li'annahum kama dhukira yumathiluna al-islam wal-imtidad at-tabi'i lahu. Kata beliau, dahulu kaum muslimin di generasi awal, yaitu as-sahabah radhiyallahu anhum, sebelum munculnya bibit perpecahan dan perselisihan di kalangan muslimin, mereka tidak punya nama yang mereka gunakan untuk membedakan diri. Nama mereka adalah muslimun, mu'minun, seperti yang disebutkan dan dinamakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak ada nama lain. Ini sebelum terjadinya perpecahan dan perselisihan. Kemudian kata beliau, li'annahum kama dzukira yumatsiluna al-islam wal imtidad at-tabi'i lahu, karena mereka benar-benar mengamalkan Islam dan apa yang menjadi tuntutannya. Tidak ada pada diri mereka al-ahwa wal bid'ah. Yang ada pada mereka adalah pasrah kepada hukum Allah dan Rasulnya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lakin lamma hasalat tilkal firaqud dhalah allati yashmaluha lah ahlul ahwa. Akan tetapi tatkala kelompok-kelompok sesat, golongan-golongan sesat muncul dan lahir, yang mereka termasuk dalam lahu atau tercakup dalam lahu ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, lighalabatil hawa anihim, dikarenakan hawa nafsu yang mendominasi mereka sehingga mereka disebut dengan ahlul ahwa, walafdu ahlul bid'ah, yang mereka juga tercakup dalam kalimat atau dalam lafaz ahlul bid'ah, ittiba'ihim ma huwa kharijun 'anid din, karena mereka mengikuti perkara yang keluar daripada agama ini, ajnabiyun anhu, yang asing dari agama ini. Juga mereka tercakup dalam lafaz ahlus syubuhat, li'annahum yulabbisuna al-haqqa bil batil, karena mereka mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Fayushabbihuna bihi 'alal 'ammah, sehingga mereka menyamarkan dengan pencampur adukan ini atas awam muslimin. Libina'i furujihim 'anil sunnah, untuk mempersiapkan keluarnya mereka daripada sunnah. Ala maradhi syubhatil fasidah, berangkat dari penyakit syubhah yang rusak. Kata beliau kemudian, lamma hasalat tilkal firaqu, tatkala kelompok-kelompok sesat ini muncul, muntasibatan ilal Islam, dalam keadaan menisbatkan diri mereka kepada Islam, munsyaqqatan 'anil 'umudil faqril muslimin, dalam keadaan mereka juga terpisah dari tulang punggung yang penting bagi kaum muslimin, yaitu Alkitab was Sunnah, zaharat alqabuhum asy-syar'iyyatu al-mumayyizatu li jama'atil muslimin, maka muncullah gelar-gelar mereka yang disyariatkan yang membedakan bagi jamaah kaum muslimin. Linafil firaqi wal ahwa'i anhum, dengan tujuan untuk menghilangkan, meniadakan berbagai kelompok sesat dan hawa nafsu dari kaum muslimin. Sawa'un makana minal asma'i thabitatan lahum bi asli syara', di antara nama itu ada yang memang ditetapkan dengan dasar syariat ini, seperti nama al-jama'ah wa jama'atul muslimin, al-firqatul najiyah, at-ta'ifah al-mansurah. Nama-nama ini semua muncul dan lahir ketika munculnya ahlul bid'ah, ahlul ahwa, dalam rangka untuk membedakan diri daripada mereka. Dan nama-nama ini ada dasarnya di dalam syariat, di dalam hadis-hadis Nabi, penyebutan al-jama'ah atau jama'atul muslimin, demikian pula penyebutan al-firqatul najiyah, at-ta'ifah al-mansurah, ini tersebutkan atau tercantum di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au biwasitati iltizamihim bis-sunan amama ahlil bidah, atau dengan perantara konsekuensi mereka, komitmen mereka dengan sunnah-sunnah di hadapan ahlil bidah. Ya. Muncul nama mereka tatkala mereka iltizam dengan sunnah, sesuatu yang membedakan mereka daripada ahlul bidah. Walihada hasala rabtu lahum bisadril awal, oleh karena itu lahirlah ikatan bagi mereka dengan generasi yang pertama. Faqila lahum as-salaf, sehingga dikatakan untuk mereka as-salaf, supaya diketahui bahwa mereka ini adalah orang-orang yang menisbatkan diri kepada as-sahabah at-tabi'in dan atba'i tabi'in, tidak seperti ahlil bidah, ahlil ahwa, ahli syubuhat yang mereka tidak mengikuti as-salaf. Demikian pula istilah atau nama ahlul hadis, ahlul athar, untuk menunjukkan bahwa mereka berpegang kepada hadis dan kepada al-athar. Ahlus sunnati wal jamaah, demikian pula nama ahlus sunnati wal jamaah. Wa hadhil alqab asy-syar'iyyatu tukhalifu ayya laqabin kana li'ayyi firqatin kanat, maka gelar-gelar syar'iyah, gelar-gelar yang disyariatkan ini menyelisihi gelar yang manapun juga dan kelompok yang manapun juga. Nah, hal yang senada hampir semakna juga diucapkan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah di dalam As-Sifat Al-Ilahiyah pada halaman ke-57 sampai ke-58, yang intinya bahwa munculnya istilah salaf, istilah ahlus sunnati wal jamaah, istilah ahlul hadis, istilah ahlul athar, tatkala adanya ahlul bidah, ahlul ahwa, ahlul syubuhat, yang mereka membawa penyimpangan-penyimpangan daripada agama ini. Dan mereka juga menamakan diri sebagai muslimin. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah muslimun. Tetapi pemahaman mereka bukan pemahaman yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang pemahamannya keluar daripada Islam dan membuatnya menjadi seorang yang kafir. Maka terjadilah kerancuan. Terjadilah kekaburan. Siapa di antara muslimin ini yang memang masih murni di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ahlul haq, orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh generasi terbaik dari umat ini, mereka menamakan diri mereka dengan nama-nama yang membedakan daripada ahlul bidah, ahlul ahwa dan ahlus syubuhat. Maka muncullah nama ahlus sunnati wal jamaah, ahlul hadis, ya, al-firqatun najiyah, al-taifa al-mansurah, al-jamaah, atau muncul pula apa yang disebut dengan as-salaf. Nah, ini mengenai sejarah atau histori munculnya istilah as-salaf dan yang semakna dengannya. Kemudian kapan waktu munculnya istilah ini, yaitu istilah as-salaf. Secara waktu munculnya istilah as-salaf itu sudah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan di dalam hadis itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Wala arani illa qad hadara ajali." Aku melihat diriku bahwa ajalku telah datang. "Wa innaki awwalu ahli luhuqan bi." Dan sesungguhnya engkau adalah keluargaku yang pertama menyusulku. Kemudian dikatakan oleh beliau, "Wa ni'mas salafu ana laki." Wa ni'mas salaf ana laki. Dan sebaik-baik salaf aku untukmu. Ini adalah hadis Fatimah. Ya, afwan, bukan hadis Aisyah tapi hadis Fatimah radhiyallahu anha. Asy-syahid adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa ni'mas salaf ana laki." Ya. Sebaik-baik salaf adalah aku untukmu. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim, "As-salaf al-mutaqaddim." Yang dimaksud dengan as-salaf adalah yang terdahulu. Wa makna, sedangkan makna al-hadis, "Ana mutaqaddimun quddamaki fataridina alayya." Artinya, aku akan mendahului sebelummu dan engkau nanti akan datang menyusulku. Jadi kata as-salaf telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan hal ini kepada Fatimah. Jadi bukan suatu kata yang baru, istilah yang baru. Bahkan telah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis ini. Ya. Kemudian bahkan kata as-salaf atau istilah as-salaf telah dipakai oleh as-sahabah. Telah dipakai oleh as-sahabah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, "Law anna rajulan adraka as-salaf al-awwal thumma bu'itha al-yawm ma 'arafa min al-islam syai'a. Qala wa wada'a yadahu 'ala khaddih, thumma qala illa hadhihi shalah. Kata beliau, jikalau seandainya ada seseorang yang mendapati as-salaf al-awwal, generasi yang pertama dari umat ini, kemudian dia dibangkitkan pada hari ini, ma 'arafa min al-islam syai'a, niscaya dia tidak kenal dari Islam ini sedikit pun. Kemudian beliau meletakkan tangannya di atas pipinya dan beliau mengatakan illa hadhihi shalah, kecuali hanya salat ini saja. Berarti istilah as-salaf telah dipakai oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan ama wallahi ana dzalik, laman 'asha fi hadhihi an-nukar wa lam yudrik dzalika as-salaf as-salih, fara'a mubtadi'an yad'u ila bid'atihi wa ra'a sahiba dunya yad'u ila dunya, fa'asamahu Allahu an dzalik wa ja'ala qalbuhu yahinnu ila dzalika as-salaf as-salih, yas'alu an sabilihim wa yaqtassu atharahum wa yattabi'u sabilahum, la yu'awwadhu ajran 'aziman wa kadzalika faqunu insyaallah. Kata beliau, ketahuilah demi Allah, sungguh barang siapa yang hidup di masa-masa yang penuh dengan kemungkaran ini dan dia tidak mendapati generasi as-salaf as-salih, sehingga dia melihat ahlul bid'ah mengajak kepada bid'ahnya dan ahli dunia mengajak kepada dunianya, lantas dia dijaga oleh Allah dari yang demikian itu, dan kemudian hatinya rindu kepada as-salafus salih, sehingga dia bertanya tentang jalan mereka, mengikuti jejak langkah mereka, mengikuti jalan mereka, niscaya dia akan mendapatkan pahala yang besar. Wa kadzalika fakunu insyaallah, maka demikianlah hendaklah kalian berada insyaallah. Artinya hendaklah kalian seperti itu insyaallah, menjadi orang yang mengikuti as-salafus salih. Nah, ini dikatakan oleh Anas bin Malik, menunjukkan bahwa di masa as-sahabah kalimat ini, istilah ini telah dipakai oleh mereka. Kita berpindah kepada masa berikutnya, masa at-tabi'in. Berkata Rashid bin Sa'ad, kana as-salaf yastahibbun al-fuhulah li'annaha ajra wa ajsar. Kata beliau, dahulu as-salaf menyukai kuda jantan karena kuda jantan itu sangat kencang dan sangat cepat. Dikatakan oleh Al-Hafidh bahwa ucapannya as-salaf ay minas sahabati faman ba'dahum, yaitu dari kalangan as-sahabah dan yang setelah mereka. Dan Rashid bin Sa'ad ini adalah seorang tabi'i sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh di dalam Tahdhibut Tahdhib. Kemudian kita berpindah kepada masa atba'it tabi'in. Berkata Al-Imam Abu Amr Al-Auza'i, Al-Auza'i minas sabi'ah, dari tabaqah sabi'ah, tabaqah yang ketujuh, sebagaimana yang digolongkan oleh Al-Hafidh di dalam At-Taqrib. Golongan yang ketujuh yang dimaksud oleh Al-Hafidh yaitu akabir atba'it tabi'in, para pembesar dari kalangan atba'it tabi'in. Berarti Al-Auza'i min atba'it tabi'in. Beliau berkata, isbir nafsaka ala sunnah, sabarkan dirimu di atas sunnah, waqif haitsu waqafa al-qaum, dan berhentilah kalian di mana kaum itu berhenti, yaitu as-sahabah. Wa qul bima qalu, ucapkanlah dengan apa yang mereka ucapkan. Wa quffa amma quffu anhu, dan tahanlah dirimu dari apa yang mereka menahan diri daripadanya. Wasluk wa quffa amma kaffu anhu, dan tahanlah dirimu dari apa yang mereka menahan diri daripadanya. Wasluk sabila salafika salih, dan ikutilah jalan salafmu yang baik. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum, maka sungguhnya sudah layak membuatmu menjadi lapang apa yang telah membuat mereka menjadi lapang. Ini disebutkan dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah oleh al-imam al-lalikai rahimahullah. Berarti sudah dikenal istilah salaf. Salaf as-salih. Kemudian berangkat kepada masa yang berikutnya. Kalau tadi ini dari masa sahabah, dari masa Nabi, Nabi telah memakainya. Dari masa sahabah, di antara sahabah sudah ada yang memakainya. Kemudian di masa at-tabi'in, kemudian atba'it tabi'in, kemudian di masa setelah mereka. Ya. Maka kita nukilkan dari ucapan Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, la 'aiba 'ala man adhhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayh. Tidak ada ka'aiban atas orang yang menampakkan madhhab as-salaf dan menisbatkan diri kepadanya. Wa'taza ilayh dan menyandarkan diri kepadanya. Bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq. Bahkan yang wajib adalah menerima itu daripadanya dengan kesepakatan. Artinya tanpa khilaf. Ya. Disepakati bahwa itu harus diterima. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata beliau, karena sungguhnya madhhab as-salaf la yakun illa haqqan. Tidak ada melainkan hanya kebenaran saja. Nah. Kemudian di masa berikutnya, di masa setelah beliau, kita nukilkan dari ucapan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, yang beliau adalah murid daripada Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, "Wa sahha 'an Ad-Darqutni annahu qala, ma syai'un abghadha ilayya min 'ilmi al-kalam." Dan telah sahih dari Al-Imam Ad-Darqutni bahwa beliau berkata, "Tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada 'ilmi al-kalam." Qultu, aku berkata, yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, "Lam yadkhul ar-rajulu abadan fi 'ilmi al-kalam wala al-jidal wala khada fi dzalik bal kana salafiyan." Ya, perhatikan ini, beliau mengatakan bahwa Ad-Darqutni tidak pernah masuk ke dalam ilmu al-kalam, tidak pernah mempelajari ilmu al-kalam selama-lamanya, dan tidak pula pernah melakukan al-jidal, dan beliau tidak pernah larut dalam masalah itu. Kemudian kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengenai Al-Imam Ad-Darqutni, bal kana salafiyan. Bahkan beliau, yaitu Ad-Darqutni rahimahullah, adalah seorang salafi. Nah. Dan masih banyak lagi penukilan-penukilan yang bisa dinukilkan dalam hal ini. Syahid bahwa dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, mulai dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai masa saat kita sekarang ini, istilah as-salaf atau as-salafus salih itu sudah ada dan sudah dipakai oleh orang-orang terbaik dari umat ini untuk menunjukkan bahwa as-salaf adalah generasi terbaik daripada umat ini. Nah, sekarang kita nukilkan dari ucapan ulama mu'asirin, ulama yang hidup di masa ini. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz, tatkala beliau ditanya tentang al-firqatin najiyah, beliau mengatakan, humus salafiyun. Wa kullu man masha ala tariqatis salafis salih. Al-firqatin najiyah itu adalah as-salafiyun. Dan setiap orang yang berjalan di atas jalan as-salafus salih. Nah. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, "Fa ahlus sunnati wal jamaah humus salaf mu'taqadan hatta al-mutaakhir ila yaumil qiyamah idza kana ala tariqatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashhabihi fa innahu salafi." Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka ahlus sunnati wal jamaah, mereka itu adalah as-salaf mu'taqadan secara keyakinannya, hingga orang yang belakangan sampai hari kiamat nanti. Kata beliau, "Idza kana ala tariqatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa innahu salafi." Apabila orang itu berada di atas jalannya Nabi, metode agama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum, fa innahu salafi. Maka sungguhnya dia adalah seorang salafi. Nah, jadi semua penukilan ini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita bahwa kata atau istilah as-salaf bukan sesuatu yang baru. Dan tidak sepantasnya seseorang malu atau menolak atau berpaling dari menisbatkan diri kepada as-salaf. Karena kita telah dengarkan tadi bagaimana ucapan-ucapan para ulama tentang kalimat dan istilah as-salaf. Di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan nukilkan ucapan dari Syekh Al-Albani rahimahullah mengenai penisbatan diri kepada as-salaf. Hal ini kita anggap penting karena belakangan ini atau di kalangan orang-orang yang menggalakkan dakwahul Islam atau yang disebut pula dengan aktivis Islam, banyak di antara mereka yang menolak penisbatan diri kepada as-salaf. Dan mereka menganggapnya bahwa penisbatan ini adalah penisbatan yang tidak ada usulnya di dalam syariah. Atau dengan kata lain, sebagian menganggapnya sebagai bid'ah. Mereka menganggap bahwa tidak butuh untuk mengatakan diri sebagai salafi. Karena yang penting bahwa seorang muslim mengikuti Alkitab wassunnah. Sekarang kita nukilkan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, tatkala ada yang bertanya kepada beliau, pertanyaannya, limadha at-tasammi bis-salafiyah, kenapa harus menamakan diri dengan as-salafiyah? Ahiya da'watun hizbiyah au ta'ifiyah au madhhabiyah? Apakah salafiyah itu adalah dakwah hizbiyah atau dakwah golongan atau dakwah madhab? Am hiya firqatun jadidatun fil Islam? Atau as-salafiyah itu adalah golongan baru, kelompok baru di dalam Islam? Al-jawab, beliau mengatakan, inna kalimat as-salaf ma'rufatun fi lughatil Arab wa fi lughatil syara' wa ma yahummuna huna huwa bahtuha minan nahiyati syar'iyyah. Sungguhnya kalimat as-salaf telah dikenal di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa syariat ini, dan bukan kepentingan kita sekarang ini membahasnya dari sisi pensyariatannya. Faqad shahha 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala fi marad mautihi li sayyidati fatimah radhiyallahu anha fattaqillah wasbiri wa ni'mas salaf wa ana laki. Dan telah sahih dari nabi sallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau berkata tatkala beliau sakit yang membawa kepada kematian beliau, beliau berkata kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan bersabarlah. Wa ni'mas salafu ana laki, dan sebaik-baik salaf adalah aku untukmu. Beliau ingin menunjukkan bahwa ini ada dasarnya dalam syariat dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa yaktsuru istimalul ulama li kalimat as-salaf wa hadha aktsaru min an yu'adda wa yuhsa. Ya, dan telah banyak penggunaan para ulama terhadap kalimat salaf, dan ini lebih banyak jumlahnya sampai tidak bisa dihitung dan dikira. Wa hasbuna mithalan wahidan, cukup bagi kita satu contoh saja. Wa huwa ma yahtajjuna bihi fi muharabatil bidah, yaitu yang mereka memakainya sebagai hujjah di dalam memerangi al-bid'ah, yaitu ucapan ulama, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. setiap kebaikan itu di dalam mengikuti orang-orang yang salaf, yang terdahulu. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Dan setiap kejelekan itu di dalam bid'ahnya orang-orang yang datang belakangan. Thayyib. Kemudian kata beliau, walakin hunaka man min mudda'il ilmi man yunkiru hadhihi nisbati man yunkiru hadhihi nisbata za'iman an alla asla laha. Akan tetapi di sana ada orang-orang yang mengaku berilmu namun dia mengingkari penisbatan ini dengan praduga bahwa tidak ada asalnya penisbatan ini, tidak ada asalnya dalam syariat. Fayaqul, sehingga dia mengatakan, la yajuzu lil muslim ay yaqula ana salafi. Tidak boleh bagi seorang muslim dia mengatakan aku adalah salafi. Ya. Wa ka'annahu yaqul, maka seakan-akan dia mengatakan, la yajuz ay yaqula al muslimu ana muttabi'un lis salafis salih fi makan wa alayhi min aqidatin wa ibadatin wa suluk. Seakan-akan dia mengatakan tidak boleh seorang muslim mengucapkan aku mengikuti as-salafus salih dalam apa yang mereka bawa berupa akidah, ibadah dan perilaku atau akhlak. Ya. Artinya seolah-olah dia tidak membolehkan, seakan-akan dia tidak membolehkan orang mengikuti as-salafus salih. Padahal siapa itu as-salafus salih? As-sahabah, at-tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sebagai ganti kita mengatakan saya seorang muslim yang mengikuti Alkitab, As-Sunnah dan As-Salafus Salih, kita ganti dengan kalimat ringkas, simple. Dengan cukup kita mengatakan ana salafi. Aku seorang salafi. Ya. Nah. Dan dikatakan di dalam keindahan bahasa, khairul kalam ma qalla wa dall. Sebaik-baik ucapan itu adalah yang sedikit tapi padat maknanya. Daripada kita mengatakan aku adalah seorang muslim yang mengikuti Al-Qur'an, Al-Hadis dan As-Salafus Shalih, kita singkat ana salafi. Nah. Beliau mengatakan la syakka anna mithla hadzal inkar law kana ya'nihi yalzamu minhu at-tabarru'u min al-islamis sahih alladhi kana 'alayhi salafuna salih wa 'ala ra'sihim an-nabiy sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sallam kama yushiru al-hadith al-mutawatir alladhi fi as-sahihayn wa ghayrihima anhu sallallahu 'alayhi wa sallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Tidak diragukan lagi, kata beliau, bahwa pengingkaran yang seperti ini, jikalau dia memang memaksudkannya, ya, yalzam minhu, konsekuensinya adalah at-tabarru'u minal islamis sahih, ya, berlepas diri daripada Islam yang benar, yang berada di atasnya salafun as-salih dan pada pimpinan mereka yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diisyaratkan oleh hadis yang mutawatir dalam as-sahihain. Dan yang selain keduanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang selanjutnya, kemudian yang selanjutnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak boleh kita mengatakan ana salafi, atau dia menolak untuk mengatakan ana salafi, kalau yang dia maksudkan bahwa dia tidak mau mengikuti as-salafus salih, berarti apa? Dia telah berlepas diri daripada Islam yang sahih. Islam yang dipegang oleh as-sahabah, at-tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, dan ini adalah risiko yang sangat berat. Ya, menolak penisbatan ini jangan sampai bermakna bahwa dia menolak untuk mengikuti Islam yang sahih. Fala yajuzu li muslim ay yatabarra'a minal intisabi ila salafis salih. Maka tidak boleh bagi seorang muslim bahwa dia berlepas diri dari menisbatkan diri kepada as-salafus salih. Bainama law tabarra'a min ayyati nisbatin ukhra lam yakun li ahadin min ahli al-ilmi ay yansibahu ila kufrin aw fusuq. Kata beliau, Tidak boleh seorang muslim berlepas diri dari menisbatkan diri kepada as-salatu salih. Tatkala kalau seandainya dia berlepas diri dari penisbatan lain yang manapun, maka tidak ada seorang pun dari pemeluk ilmu atau dari ahlul ilm menisbatkan dia kepada kekafiran ataupun kefasikan. Kalau kita berlepas diri, tidak mau mengatakan bahwa saya ikhwani atau saya tablighi, ya, atau saya qadari atau saya murji'i dan lain sebagainya, ya, maka tidak ada yang mengatakan bahwa dia kafir atau fasik dari kalangan ulama, ya, atau penisbatan apapun juga. Kalau dia tidak mau menisbatkan diri kepadanya, tidak ada dari kalangan para ulama yang menyatakan dia sampai kepada tingkat kekafiran atau kefasikan. Tapi kalau dia melepaskan diri dari penisbatan kepada as-salaf, intabihu, ya, hati-hati. Ini bisa mengandung konsekuensi makna yang berat. Ya. Jangan sampai dia berlepas diri daripada as-salafus salih yang mereka memiliki Islam yang benar. Ya. Karena kebenaran Islam itu pada as-salaf, as-sahabah, at-tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Bagaimana tidak? Karena merekalah murid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sahabah langsung menerima ilmunya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafawiyan. Apa artinya syafawiyan? Dari lisan ke lisan. Langsung mereka mendengarnya, menerimanya dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara, biduni wasithah. Ya. Kemudian ini mereka wariskan kepada at-tabi'in. At-tabi'in mewariskannya kepada a'immatul huda di masa atba'i tabi'in. Ya. Dan tiga generasi ini dinyatakan oleh Nabi sebaik-baik generasi. Qarni, tsumman ladzina yalunahum, tsumman ladzina yalunahum. Nah. Kemudian kata beliau, wa ammal ladzi yansibu ila salafis salih fa innahu yantasibu ila al-ismah ala wajhil umum. Adapun yang menisbahkan kepada as-salafis salih, maka dia menisbatkan diri kepada kemaksuman secara umum, secara garis besar. Naam. Waqad dzakara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia menisbatkan diri kepada kemaksuman? Karena as-salaf itu maksum. Ya. Sebab as-salaf tidak mungkin bersepakat di atas satu kesesatan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Maka apa yang dibawa oleh as-salaf sebagai pemahaman mereka itu pasti kebenaran. Nah. Qala wa qad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min 'alamatil firqatin najiyah annaha tatamassaku bima kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana 'alaihi ashhabuh. Faman tamassaka bihim kana yaqinan ala hudan min rabbih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tanda-tanda al-firqatin najiyah, bahwa al-firqatun najiyah berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diamalkan, yang dijalankan oleh para sahabatnya. Karena dalam hadisnya beliau menyatakan ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Yang selamat itu adalah apa yang aku berada di atasnya pada hari ini dan juga para sahabatku. Qala faman tamassaka bihim kana yaqinan ala hudan min rabbih. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan mereka, dipastikan secara yakin bahwa dia berada di atas petunjuk daripada Rabbnya. Kemudian beliau mengatakan wala syakka anna tasmiyata al-wadhihata al-jaliyata al-mumayyizata al-bayyinata hiya an naqul ana muslimun 'ala al-kitabi was-sunnah wa 'ala manhaji salafina salih wa hiya an taqula bi ikhtisar ana salafi. Tidak diragukan lagi bahwa penamaan yang jelas, yang gamblang, yang membedakan diri secara terang yaitu kita mengatakan aku adalah muslim di atas al-kitab was-sunnah, di atas manhaj salafina salih, yang dengan singkat engkau mengatakan ana salafi. Nah, barakallahu fikum. Jadi penisbatan ini adalah penisbatan yang masyru' insyaallah taala. Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa hukumnya mengikuti manhaj as-salaf? Mengikuti manhaj as-salaf hukumnya adalah wajib. Tidak seorang muslim pun boleh keluar daripada manhaj as-salaf. Apabila dia keluar daripada manhaj as-salaf, maka kita cukup mengatakan kepadanya, "Fama ba'dal haqqi illa dhalal." Fama ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada yang setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Oleh karena itu dinyatakan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-115, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang mendurhakai ar-rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalannya al-mu'minin, kami palingkan dia ke arah kesesatan yang dia menguasainya. Dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini dipakai sebagai dalil oleh para ulama untuk menunjukkan wajibnya mengikuti mazhab atau manhaj as-salaf. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah mengatakan dalam salah satu muhadharahnya bahwa pernyataan Allah wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya al-mu'minin. Siapa yang dimaksud dengan al-mu'minin? Yang pertama kali dinyatakan al-mu'minin ketika ayat ini turun adalah as-sahabah. Ya. Karena ayat ini turun pada mereka. Ya. Maka tatkala dinyatakan wayattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya al-mu'minin, artinya selain jalannya sahabat. Karena pada waktu turunnya ayat ini tidak ada yang mukmin di muka bumi ini melainkan as-sahabat. Bukan mukmin yang ada pada masa kita ini. Ya. Dan bukan pula mukmin di masa setelah as-sahabat, ketika munculnya berbagai al-ahwa wal bidah. Ya. Tetapi mukminin yang dimaksud adalah as-sahabah tatkala Islam itu masih murni sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dua hal yang disebutkan di dalam ayat ini menyelisihi, mendurhakai ar-rasul dan mengikuti selain jalan al-mu'minin adalah perkara yang saling terkait erat. Artinya, barang siapa yang mendurhakai ar-rasul, dia akan mengikuti selain jalan al-mu'minin. Karena para sahabat itu tidak ada jalannya melainkan jalan ar-rasul. Dan orang yang mengikuti selain jalannya sahabat, pasti dia mendurhakai rasul. Sebab apa? Kalau dia menyelisih jalannya sahabah, dia akan mengambil jalan selain apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jalannya sahabah adalah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula hal ini diterangkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' al-Fatawa. Baik. Dalil lainnya yang menunjukkan akan kewajiban mengikuti manhaj as-salaf, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100 yang tadi kita bacakan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada, dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan al-muhajirin dan al-ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik, Allah meridhai mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Allah persiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan itu adalah kemenangan yang besar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan firman Allah tabaraka wa taala, walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Mengikuti siapa? Mengikuti sahabat. Ya. Orang-orang yang mengikuti as-sahabah al-awwalin, as-sabiqin ini dari kalangan al-muhajirin dan al-ansar, mereka inilah yang akan mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala. Yang dinyatakan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ya. Berarti orang yang tidak mengikuti mereka tidak mendapatkan sifat ini. Tidak mendapatkan sifat ridha dari Allah sebagaimana mereka meridhai Allah. Ya. Dan tidak mendapatkan janji surga. Karena yang mendapatkan janji surga itu siapa? Dalam ayat ini disebutkan walladzina taba'uuhum bihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Nah. Kemudian ayat lain yang menunjukkan kewajiban mengikuti manhaj salaf yaitu firman Allah tabaraka wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, Rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengatakan, yakni yang datang setelah sahabat, mereka mengatakan, "Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan di dalam hati-hati kami rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim." Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau adalah zat yang maha lembut lagi maha penyayang. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, "Fawasullahi man ba'da as-sahabati bil iman, li'anna qawlahum sabaquna bil iman dalilun 'ala al-musyarakati fi wa annahum tabi'un lis-sahabah, tabi'una lis-sahabah fi aqaidi al-iman wa usulihi, wa hum ahlus sunnati wal jama'ah alladziina la yasduqu hadzal wasfut tam illa 'alaihim." Kata beliau, pensifatan Allah terhadap orang yang datang setelah as-sahabah dengan keimanan. Karena mereka mengatakan sabaquna bil iman. Mereka telah mendahului kami dengan keimanan. Ya. Dalilun 'alal musyarakati fi. Sebagai bukti bahwa orang yang datang setelah sahabat ini sama-sama memiliki iman seperti as-sahabah. Wa annahum tabi'una lis-sahabati fi aqaidil imani wa usulihi. Dan bahwasanya mereka mengikuti as-sahabah pada akidah-akidah keimanan dan prinsip-prinsip keimanan. Wahum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka itu adalah ahlus sunnati wal jamaah. Alladzina la yasduqu hadzal wasfut tam, yaitu orang-orang yang sifat sempurna ini tidak akan pantas illa alaihim, kecuali atas mereka. Nah, tidak ada yang lebih pantas untuk dinyatakan sebagai ahlul iman dengan prinsip-prinsipnya yang benar kecuali ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyun, yang mengikuti as-salaf as-salih, mengikuti as-sahabah. Nah, maka ayat ini menunjukkan tentang kewajiban mengikuti as-sahabah, karena orang yang dipuji oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang mau mengikuti as-sahabah dalam perkara iman dan prinsip-prinsipnya. Baik. Demikian pula ayat lainnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam surah Al-Baqarah ayat 137. Allah berfirman, fa in amanu bimithlima amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Jika mereka mau beriman sebagaimana kalian beriman, maka mereka telah mendapatkan petunjuk, dan jikalau mereka berpaling, maka hanya saja mereka berada di dalam penyelisihan, kedurhakaan. Fasayakfikahumullah, Allah akan mencukupkan engkau daripada mereka. Wa huwas sami'ul 'alim, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, orang-orang yang kafir dinyatakan oleh Allah jika mereka mau beriman seperti kalian beriman. Kalian di sini siapa? Sahabat. Ayat ini turun waktu itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah sahabat. Maka tatkala Allah menyatakan jika kalian beriman, wahai al-kuffar, al-musyrikun, ahlul kitab, ya, seperti kalian beriman, wahai as-sahabah, faqad ihtadaw, maka mereka mendapatkan petunjuk. Naam. Berarti kalau kita mengikuti jalannya as-sahabah, kita mendapatkan petunjuk. Mafhumnya, barang siapa yang tidak mau beriman sebagaimana imannya as-sahabah, maka dia tidak mendapatkan petunjuk. Ya. Imannya as-sahabah di sini tidak hanya difahami dalam perkara-perkara yang tertentu, tetapi iman yang sifatnya umum. Iman yang menjadikan as-sahabah itu sebagai orang-orang mulia di mata Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Ini dari ayat-ayat. Adapun dari hadis-hadis, sebenarnya cukup banyak hadis yang menunjukkan kewajiban untuk mengikuti manhaj as-salaf, di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis Auf bin Malik dalam Sunan Ibn Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi lataftariqanna ummati 'ala 73 firqah, wahidatun fil jannah wa thintani wa sab'una fil nar. Qila ya Rasulullah man hum? Qala al jama'ah." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, umatku ini akan berpecah belah kepada 73 golongan, kelompok. Satu di dalam surga dan 72 yang lainnya berada di dalam api neraka. Ditanyakan, ya Rasulullah, siapakah mereka yang satu itu? Beliau menjawab, al jama'ah. Dalam riwayat lain, dalam hadis At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Tirmidzi, beliau menyatakan tentang al-jama'ah, ma'ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu apa yang aku berada di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Maka barang siapa yang ingin selamat daripada api neraka, dia harus mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diamalkan oleh as-sahabah dan banyak hadis-hadis yang lainnya. Kesimpulannya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa dari Al-Qur'an dan al-hadis telah jelas dalilnya bagaimana kita harus wajib mengikuti manhaj as-salaf, ya, aqidatan wa ibadatan wa muamalatan wa sulukan wa da'watan wa hikmatan wa ghairi dzalika min umurid din, baik dalam perkara aqidah, dalam perkara ibadah, muamalah, ya, demikian pula suluk, akhlak, perangai, dalam perkara hikmah, dakwah, dan yang lain-lainnya. Wa ghairu dzalik min umuriddin, dan yang selain itu dari perkara-perkara agama. Taib. Maka ini diwajibkan untuk seorang muslim mengikuti as-salaf. Kenapa sedemikian urgennya hal ini? Ya. Naam. Karena pada masa ini tidak cukup seorang mengatakan anak muslim. Kalau di masa lampau, sebelum munculnya al-ahwa wal bid'ah wal inhirafat, seorang cukup mengatakan anak muslim. Karena tidak ada Islam pada waktu itu melainkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ini, ketika seorang mengatakan anak muslim, saya adalah muslim, maka muncul pertanyaan berikutnya. Islam yang mana yang kau anut? Di sana ada Islam dengan warna Jahmiyah, Qadariyah, Murji'ah, Jabriyah, Khawarij, Syiah, Ikhwaniyah, Tablighiyah, Sufiyah, dan yang lainnya. Maka tatkala engkau mengatakan muslim, muslim yang mana? Oh, saya muslim yang mengikuti Al-Quran dan Hadis, ya, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Berarti anta salafi. Ya. Kalau tidak demikian, fa anta khalafi. Ya, anta khalafi. Baik. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dinyatakan oleh sebagian manusia bahwa menisbatkan diri kepada as-salaf adalah perkara yang mengada-ada, justru ucapan mereka lah yang mengada-ada. Karena penggunaan kalimat dan istilah ini telah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berikutnya. Dan iltizam dengan apa yang ada di dalam manhaj as-salaf merupakan kewajiban. Dalilnya dari Al-Quran wal Hadis, dan juga dari ucapan-ucapan para ulama as-salaf itu sendiri. Kita bacakan sebagiannya. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, man kana mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man 'alaihi al-fitnah. Barang siapa yang ingin mencontoh, meniru, mentauladani, mengambil sunnah, maka hendaklah dia meniru, mencontoh, mentauladani orang yang telah mati. Yang dimaksud adalah salaf. Fa innal hayya la tu'man 'alaihi al-fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak dirasa aman dia akan terkena oleh fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdhal hadhihi al-ummah. Mereka adalah seutama-utama umat ini. Abarruha quluban, abarruha quluban, wa a'maqaha ilman, wa aqalluha takallufan. Mereka as-sahabah adalah manusia-manusia yang paling baik hatinya dari umat ini, yang paling dalam ilmunya dari umat ini, dan yang paling sedikit memberat-beratkan diri dari umat ini. Nah, jadi beliau anjurkan kita, beliau arahkan kita untuk mengikuti as-salaf, karena mereka aman daripada fitnah, ya, daripada penyimpangan. Berkata al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, alaika bi athari man salaf, wa in rafadhakan nas, wa iyaka wa ara'ar rijal, wa in zakhrafu laka bil qawl. Kewajibanmu adalah mengikuti athar-athar dari salaf, walaupun manusia menolakmu, dan hindari olehmu pendapat-pendapat para tokoh, walaupun mereka menghiasi ucapannya kepadamu. Nah, dan masih banyak lagi ucapan-ucapan yang lainnya yang menunjukkan kewajiban untuk mengikuti salaf. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini, setelah sekian pembahasan yang kita baca, sekian keterangan yang kita sebutkan, saya ingin sedikit menyinggung tentang sebagian buku yang memberikan pengkaburan di tengah kaum muslimin terhadap dakwah salafiyah ini, sehingga orang yang membacanya bisa terpengaruh dan menjauh daripada dakwah salafiyah, yang pada hakikatnya bahwa dakwah salafiyah itu adalah Islam itu sendiri. Barangkali terasa asing karena penamaannya yang jarang didengar oleh masyarakat kita. Padahal ini hanya sekedar penisbatan diri untuk membedakan daripada ahli ahwa, ahli bidah, dan ahli syubhat. Nah, buku yang saya maksud adalah buku Syubhat Salafi yang ditulis oleh beberapa orang, yang di dalam buku ini banyak sekali syubhat sebagaimana judulnya. Hanya saja kalau pada judulnya disebutkan syubhat salafi, sebenarnya yang lebih tepat kalau dikatakan syubhat hizbi. Karena apa yang ada di dalamnya adalah syubhat-syubhat yang merupakan pemikiran-pemikiran seorang yang hizbi, yang tidak memahami dakwah as-salafiyah, yang tidak belajar dari ulama as-salaf, tidak belajar dari ulama sunnah, tidak pernah bersimpuh di hadapan mereka untuk mengambil ilmu. Mereka hanya melihat dan menilai dari jauh, ya, mengambil kesimpulan dari dunia maya, ya, dan barangkali menyimpulkan juga dari sebagian praktek yang mungkin dianggap salah dari sebagian as-salafiyin. Ya. Dan di sini kita katakan bahwa as-salaf atau dakwah salafiyah itu maksumah. Ya. Pasti benar dan tidak mungkin salah, karena dia adalah Al-Quran, Al-Hadith, dan pemahaman salafun as-salih. Ya. Dan itu adalah sumber kebenaran. Tetapi personilnya mungkin saja salah. Ya. Personilnya mungkin saja salah. Tetapi as-salaf atau dakwah salafiyah tidak mungkin salah. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak akan membahas satu persatu dari isi dari kitab ini. Tapi kita akan mengambil sebagian pembahasannya. Dan dengan sebagian pembahasan ini, saya kira cukuplah. Paling tidak untuk menunjukkan bahwa apa yang termaktub di dalam kitab ini lebih tepat dikatakan syubhat hizbi daripada syubhat salafi. Nah, di sini dia mengatakan di antaranya pada halaman yang ke-15, sebagian pengikut pengajian salafi sering membanggakan diri dengan nama as-salafi atau al-athari. Mereka menamakan pengajian, yayasan ataupun majalah mereka dengan as-salafi atau al-athari. Bahkan ada pula yang menempatkan kata as-salafi atau al-athari di belakang nama mereka. Misalnya fulan as-salafi atau fulan al-athari. Ketika ada orang di luar kelompok pengajian mereka ikut menamakan diri atau kelompoknya dengan as-salafi atau al-athari, mereka pun bertanya, kamu ikut salafi yang mana? Siapa guru dan ustadmu? Atau ustadmu? Seakan mereka baru ridha jika ada orang lain memakai nama as-salafi atau al-athari telah mendapatkan lisensi dari guru mereka. Nah, haruskah kita menamakan diri atau kelompok dengan as-salafi atau al-athari? Kita akan melihat bagaimana pendapat ulama mengenai masalah ini. Nah, dan tadi sudah kita nukilkan sekian banyak penukilan, dan kita sudah sebutkan ayat dan hadisnya terkait dengan keharusan dan kewajiban mengikuti manhaj as-salaf dan juga ucapan para ulama'nya. Di sini dia membawakan fatwa Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, di mana beliau mengatakan yang pada intinya, wala syakka annal wajib ala jami'il muslimin ayyakuna madhabuhum madhab as-salaf lal intima ila hizb mu'ayyan yusamma as-salafiyyin. tidak dilakukan lagi bahwa yang wajib atas segenap kaum muslimin, bahwa mazhab mereka adalah mazhab as-salaf, bukan menyandarkan diri kepada kelompok golongan tertentu yang dinamakan dengan as-salafiyin. Wal wajib an takuna al-ummatul islamiyah madhhabuha madhhabus salafus salih la tahazzub ila ma yusamma as-salafiyun. Fahunaka tariqus salaf wa hunaka hizbun yusamma as-salafiyun wal matlub ittiba'us salaf. Baik, jadi kata beliau yang wajib adalah ummah al-islamiyah ini madhabnya adalah madhab as-salafus salih, bukan berkelompok kepada apa yang dinamakan dengan as-salafiyun. Maka di sana ada jalan salaf dan di sana ada juga hizb, golongan yang disebut dengan salafiyun. Dan yang dituntut adalah mengikuti as-salaf. Apa yang kita tangkap dari fatwa ini? Apakah fatwa ini kemudian melarang kita untuk berpegang kepada madhab as-salaf? Justru fatwa ini sebaliknya. Iya. Fatwa ini mengharuskan kita untuk mengikuti madhab as-salaf. Karena kata beliau, al-wajib an takuna al-ummatul islamiyah madhabuha madhabu as-salaf as-salafus salih. Madhabnya adalah madhab as-salafus salih. Nah, hanya saja yang beliau ingatkan di sini, jangan sampai bahwa penisbatan diri ini menjadi kelompok golongan. Kelompok dan golongan. Kelompok dan golongan sebagaimana hizib-hizib yang lainnya. Yang mana mereka menegakkan al-wala wal-bara tidak lagi berdasarkan al-kitab was-sunnah ala fahmi salaf. Kalau sudah seperti ini adalah hizb. Kelompok atau golongan yang disebut dengan salafiyun. Dan alhamdulillah para ulama kita, demikian pula para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, dari awal dakwah ini tidak mengajarkan kepada kita untuk menegakkan al-wala wal-bara ala ashkhas, ala hizb. Untuk menegakkan al-wala wal-bara atas timbangan personil, atas timbangan golongan tertentu, atas timbangan hawa nafsu, tidak pernah. Yang selalu diajarkan kepada kita adalah timbangannya al-haq, al-kitab, was-sunnah ala fahmi salaf. Siapapun orangnya, kalau dia berjalan al-kitab, was-sunnah ala fahmi salaf, fahuwa salafi. Mau di timur, mau di barat, mau dekat, mau jauh, mau di Indonesia atau di luar Indonesia, siapapun dia, walaupun tidak ada hubungannya dengan kita secara nasab dan darah. Pada hari ini kita berkumpul di majelis ini dalam keadaan kita mungkin tidak saling kenal sebagiannya. Ya. Siapa Anda dan siapa saya? Tidak ada hubungan apa-apa. Yang mempertemukan kita adalah Al-Kitab was-Sunnah ala fahmi salaf. Barakallahu fikum. Nah. Dan justru yang dicela oleh para ulama kita adalah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala seorang berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, menegakkan al-wala wal-bara di atas hizb, golongan tertentu, personil tertentu, ya, tokoh tertentu, ini yang madzmum, ini yang hizbiyah. Nah, dan tadi sudah kita nukilkan bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarh Al-Wasithiyah pada jilid yang pertama halaman ke-54 beliau menyatakan fa ahlus sunnati wal jamaah humus salaf mu'taqadan. Ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah as-salaf secara keyakinan. Hatta al-mutaakhir ila yaumil qiyamah, sampai orang belakangan hingga hari kiamat nanti. Idza kana ala tariqatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa innahu salafi. Apabila dia berada di atas jalan nabi, para sahabatnya, maka dia adalah salafi. Jadi bukan penisbatan dirinya yang dipermasalahkan, tetapi kalau kita membuat kelompok golongan yang disebut dengan salafiyun yang tidak lagi menegakkan al-wala wal-bara ala kitab as-sunnah ala fahmi salaf, tetapi ala hizb, atas golongan yang disebut dengan as-salafiyin. Benar atau salahnya kita ukur dengan golongan yang disebut dengan as-salafiyin. Ini yang salah. Tetapi penisbatan diri kita al-kitab was-sunnah ala fahmi salaf Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menganjurkan bahkan mengharuskan hal yang demikian. Beliau mengatakan al-wajib an takuna al-ummatul islamiyah madhhabuha madhhabu as-salaf. Nah, dan ini adalah syubhah. Ya, seolah-olah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mempermasalahkan nisbah kepada as-salaf atau penyebutan as-salafi dan al-athari. Baik. Kemudian yang dikatakan di sini, ketika ada orang di luar kelompok pengajian mereka ikut menamakan diri atau kelompoknya dengan as-salafi atau al-athari, mereka pun bertanya, kamu ikut salafi yang mana? Siapa guru dan ustadmu? Seakan-akan mereka ridha jika ada orang lain memakai nama as-salafi atau al-athari. Seakan mereka baru ridha jika ada orang lain memakai nama as-salafi atau al-athari setelah mendapatkan lisensi dari guru mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah ucapan orang yang tidak mengerti madhab as-salaf atau manhaj as-salaf. Ya. Bertanya tentang siapa gurunya dan dari mana dia mengambil ilmu adalah perkara yang dilakukan oleh as-salaf. Masih ingatkah kita dengan ucapan Muhammad bin Sirin? Ya. Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala mengatakan inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ya. Bahwasanya ilmu agama ini adalah agama. Silahkan kalian melihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Artinya gurunya harus jelas. Tidak boleh gurunya seorang hizbi mengaku salafi, kemudian dia mengaku salafi. Seorang salafi gurunya harus dari as-salaf. Pengambilannya dari ulama as-salaf. Tidak boleh dari yang selain itu. Karena selain apa yang dibawa oleh as-salaf adalah penyimpangan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, ya, dahulu kunna dahulu kami kata beliau tidak bertanya tentang orang-orang yang membawa hadis. Ya. Kemudian kata beliau, walamma hasalatil fitnah. Dan tatkala fitnah terjadi, yakni berbagai perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara penyimpangan di dalam agama yang mulia ini terjadi, ya, maka kami mengatakan sammulana rijalakum. Ya, sebutkan kepada kami siapa orang-orang kalian. Siapa pembawa-pembawa hadis kalian itu, periwayat-periwayat hadis kalian. Ya. Fa in kana min ahli sunnah yu'khadhu anhu, kata Muhammad bin Sirin rahimahullah. Apabila dia dari ahlus sunnah diambil daripadanya. Wa in kana min ahlil bidah la yukhadhu anhu. Kalau dia dari kalangan ahlul bidah maka tidak diambil dari orang tersebut. Nah. Dan hal yang senada bahkan sudah diucapkan oleh Abdullah bin Abbas sebagaimana dalam muqaddimah sahih Muslim. Barakallahu fikum. Pernyataannya bahwa seorang bisa dinyatakan as-salafi atau al-athari setelah mendapat lisensi dari guru mereka, saya kira ini berlebihan. Ya. Kalau yang dia maksud bahwa lisensi itu adalah milik kita, kita yang mencap orang salafi atau bukan salafi, ini berlebihan. Yang ada bahwa kita hanya bisa mengukur seseorang dengan al-kitab as-sunnah ala fahmi salaf. Bukan masalah lisensi atau label, ya. Tapi setiap orang itu diukur dengan al-kitab was-sunnah ala fahmi salaf. Kalau dia al-kitab was-sunnah ala fahmi salaf, fahuwa salafi. Ya. Kalau tidak, maka dia khalafi. Nah, dan tidak setiap orang yang belajar dari selain ahli sunnah langsung kita katakan dia bid'i, tidak. Atau kita katakan dia hizbi. Tapi masing-masing orang itu ada tingkatannya. Barakallahu fikum. Karena hukum alal mu'ayyan itu ada tata caranya tersendiri, tidak seperti apa yang mereka sangka. Baik. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di sini dia juga membawakan ya, bagaimana ada pertanyaan kepada Syekh Shalih Al Fauzan ya, tentang pertanyaannya begini. Wahai Syekh, semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada Anda. Sebagian orang mengembel-embeli di belakang namanya dengan As-Salafi atau Al-Athari. Apakah ini termasuk bentuk penyucian terhadap diri sendiri ataukah memang sesuai dengan syariat? Yang intinya saya simpulkan dari jawaban Syekh Al-Fauzan dalam rangka untuk menyingkat waktu, bahwa beliau tidak setuju dengan penamaan orang yang menamai dirinya dengan As-Salafi atau Al-Athari dari sisi di mana beliau rahimahullah atau hafizahullah menilai bahwa yang penting itu bukan namanya, apakah As-Salafi atau Al-Athari, tetapi melihat kepada substansi nyata, atau bukan hanya sekedar perkataan tetapi butuh kepada bukti. Dan beliau sangat menekankan di dalam fatwanya ini bagaimana seorang memperhatikan letak kebenaran. Bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi dia harus membuktikan diri bahwa dia benar-benar berada di atas kebenaran itu. Nah, dikatakan dalam nukilan ini, maka tidak perlu engkau mengatakan aku salafi, aku asari, aku begini dan begitu. Hendaklah engkau mencari kebenaran dan mengamalkannya. Perbaikilah niatmu, Allah yang maha mengetahui substansi nyatanya. Nah, di sini kita akan membawakan fatwa lain dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang ditanya dengan pertanyaan yang hampir sama. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya fi man tasamma bis-salafi wal athari, ya, tentang orang yang menamakan diri dengan as-salafi atau al-athari. Misalnya fulan bin fulan as-salafi, fulan bin fulan al-athari. Ya. Hal hiya tazkiyah, apakah ini termasuk merekomendasi diri? Beliau menjawab, ajab idza kana shadiqan annahu athariyun aw annahu salafiyun la ba'sa. Syekh Abdul Aziz bin Baz menyatakan apabila orang itu memang benar dia seorang athari mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti al-hadis, atau dia benar-benar memang seorang salafi yang mengikuti al-kitab was sunnah ala fahmi salaf, la ba'sa, tidak mengapa. Misal maka as-salaf yaqul, seperti dahulu salaf juga mengucapkan fulan salafi, fulan athari. Tadi telah kita nukilkan bagaimana Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan tentang Ad-Daruqutni, bal kana salafiyan, bahkan dia adalah seorang salafi. Jadi kata beliau, ini seperti ucapan salaf, fulan salafi, fulan athari. Tazkiyatun la budda minha, bahkan ini adalah rekomendasi yang harus, kata beliau. Ya. Tazkiyatun wajibah, rekomendasi yang wajib. Artinya seorang harus menisbatkan diri kepada salaf supaya dia mengikutkan pemahamannya kepada pemahaman salaf. Nah, saya kira wallahu a'lam bissawab, tidak ada pertentangan antara jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz dengan Syekh Shalih Al Fauzan, ya. Yang pada intinya, pada garis besarnya, di mana Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah tidak menginginkan seorang itu hanya menggembar-gemborkan namanya saja, sekedar pakai label saja, as-salafi, al-athari, ya, sementara dia tidak membuktikan diri bahwa dia benar-benar salafi dan athari, ya. Dan itu terlihat dari ucapan beliau, ya, Beliau mengatakan terkadang seorang mengatakan kepada orang lain dia salafi, padahal orang tersebut bukan salafi. Ya. Atau juga mengatakan dia azhari, padahal orang yang ditunjuk bukanlah azhari. Ya. Sebaliknya, seseorang adalah salafi dan azhari, namun dia tidak mengatakan aku ini azhari, aku ini salafi. Yang beliau ingin tekankan adalah bahwa kita benar-benar mengikuti manhaj as-salaf. Ya. Jangan hanya bangga dengan penamaan atau label. Ya. Nah, fatwa beliau ini sebenarnya bisa diarahkan juga kepada ahlul bidah, ahlul ahwa, yang mereka juga menamakan diri pada saat ini dengan as-salafiyun, salafi. Ya. Yaitu tadi, salafi yang mana kamu? Ya. Karena yang namanya salafi, kalau kamu mengatakan kami juga salafi, ya bukan kalian saja yang salafi, kami juga salafi. Bukan dakwah kalian saja yang dakwah salafi, ya. Dakwah kami juga dakwah salafi, ya. Tayyib, apa buktinya? Benarkah kalian salafi? Ya. Membutuhkan kepada bukti. Jadi, tatkala mereka ahlul bidah, minal khawarij, wal mu'tazilah misalnya, atau dari yang lainnya mengatakan bahwa mereka adalah salafiyun, mereka adalah ahli sunnati wal jamaah, maka kita katakan bahwa pengakuan kalian hanya omong belaka. Ya. Di sini mereka butuh mendengar apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bahwasanya al-bayyinah, bukti, itu harus ditunjukkan oleh orang yang mengaku, sedangkan sumpah itu harus ditunjukkan oleh orang yang dituduh. Nah, syahid bahwa setiap al-mudda'i, orang yang mengaku akan sesuatu, butuh kepada al-bayyinah, kepada bukti. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadith ini bukan hadith Abdullah bin Abbas, tapi hadith Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddih. Hadith Abdullah bin Abbas hampir semakna dengan ini, tapi ini bukan hadithnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ya, bahwa tidak cukup hanya sekedar pengakuan, tetapi butuh kepada bukti, butuh kepada bukti. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya ada beberapa hal lain yang bisa kita sebutkan sebagai pelengkap pembahasan kita, namun kita cukupkan dulu sampai di sini untuk qoblat zuhur. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.